Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 13. Kitab tertelannya terpercaya. Lanjutan dari sebelumnya. Maka seperti demikianlah orang yang memperhatikan orang-orang yang mengakui akhirat, yang memberitakan akhirat, dan yang mengatakan bahwa takwa itu obat yang bermanfaat untuk sampai kepada kebahagiaan akhirat, dan mendapati mereka sebagai makhluk Allah yang terbaik dan tertinggi pangkat pada mata hati, makrifah, dan akal. Dan mereka itu ialah para nabi, wali, hukama atau ahli ilmu hikmah, dan ulama. Dan makhluk akan mengikuti mereka atas yang demikian, di atas segala macamnya. Dan amat sedikitlah dari mereka perorangan seseorang, dari orang-orang yang berbuat batil, yang dikerasi oleh nafsu syahwat atas mereka, dan cenderung dirinya kepada bersenang-senang. Maka besarlah urusannya, atau beratlah atas mereka untuk meninggalkan nafsu syahwat, dan beratlah kepada mereka mengakui bahwa mereka termasuk isi neraka, lalu mereka mengingkari akhirat dan mendustakan nabi-nabi. Maka sebagaimana perkataan anak kecil dan orang yang lalai, tiada menghilangkan ketentraman hati kepada apa yang telah disepakati tabib-tabib atau dokter-dokter. Maka begitu pula perkataan orang yang dungu ini, yang telah diperbudak oleh hawa nafsu syahwat, tiada akan meragukan pada benarnya perkataan nabi-nabi, wali-wali, dan para ulama. Dan sekedar ini, dari keimanan, mencukupilah bagi sejumlah makhluk, yaitu keyakinan yang meyakinkan, yang sudah pasti menggerakkan kepada amal, dan terperdaya akan hilang dengan yang demikian itu. Alat mengetahui yang kedua untuk mengetahui akhirat ialah wahyu bagi nabi-nabi dan ilham bagi wali-wali. Dan Anda jangan menyangka bahwa pengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang urusan akhirat dan urusan agama itu mengikuti atau taklid kepada Jibril Alaihissalam dengan mendengar daripadanya, sebagaimana pengetahuan Anda itu mengikuti atau taklid kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga adalah pengetahuan Anda seperti pengetahuannya. Dan hanya alat mengetahui yang kedua untuk mengetahui akhirat ialah wahyu bagi nabi-nabi dan ilham bagi wali-wali itu. Sehingga adalah pengetahuan Anda seperti pengetahuannya. Dan hanya berbeda yang diikuti saja. Amat jauh dari itu. Karena taklid itu tidaklah dinamakan ma'rifah. Akan tetapi adalah keyakinan atau kepercayaan yang benar. Dan para nabi itu mempunyai ma'rifah. Dan arti ma'rifah mereka ialah terbuka bagi mereka hakikat segala sesuatu sebagaimana adanya. Lalu mereka menyaksikan dengan basiroh batiniah atau penglihatan mata hati batiniah, sebagaimana Anda menyaksikan segala yang terasa dengan panca indera atau al-mahsusat dengan penglihatan zahiriah. Lalu para nabi itu menceritakan dari penglihatannya, penyaksiannya atau musyahadah, tidak dari pendengaran dan taklid. Dan yang demikian itu dengan terbuka bagi mereka hakikat roh. Dan itu adalah perintah Allah Ta'ala. Tidaklah dimaksudkan dengan suruhan atau amar Allah itu perintah yang menjadi lawan dari larangan. Karena perintah itu perkataan, dan roh itu bukan perkataan. dan tidak dimaksud dengan amar itu keadaan atau asaan. Sehingga adalah yang dimaksud bahwa amar itu sebagian dari makhluk Allah saja. Karena yang demikian itu umum pada semua makhluk. Akan tetapi alam itu ada dua. Alamul amri atau alam amar dan alamul khalqi atau alam makhluk. Walillahil khalqu wal amru. Bagi Allah itu menciptakan dan menyuruh. Segala jisim atau tubuh yang mempunyai bilangan dan takaran itu adalah termasuk alam makhluk atau yang dijadikan oleh Allah. Karena makhluk itu adalah ibarat dari takdir pada letakan lisan. Dan setiap yang maujud yang bersih dari bilangan dan takaran, maka itu termasuk alamul amri. Dan uraian yang demikian itu adalah rahasia roh atau sirru rohi. Dan tidak diperbolehkan menyebutkannya. Karena bagi kebanyakan orang memperoleh madorot dengan mendengarnya. Seperti rahasia qadar atau takdir yang dilarang menyiarkannya. Maka siapa yang mengenal rahasia roh, maka ia telah mengenal dirinya. Dan siapa ia telah mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya. Dan apabila ia telah mengenal dirinya dan Tuhannya, niscaya ia mengenal bahwa itu urusan ketuhanan atau amrun rabbaniyun dengan tabiat dan fitrahnya. Dan itu pada alam jasmani adalah asing atau gharib. Dan terjun kepadanya tidak menurut kehendak tabiat pada dirinya. Akan tetapi dengan keadaan yang mendatang yang asing dari dirinya. Dan yang mendatang yang asing itu telah datang kepada Adam alaihissalam dan diibaratkan daripadanya itu dengan maksiat, yaitu yang menurunkannya dari surga yang lebih layak baginya menurut kehendak dirinya. Surga itu sesungguhnya berdekatan dengan Tuhan yang maha tinggi dan itu adalah urusan ketuhanan. Dan keinginan berdekatan dengan Tuhan yang maha tinggi itu baginya adalah tabiat kedirian. Hanya ia dialihkan dari kehendak tabiat oleh hal-hal mendatang bagi alam gharib dari dirinya. Lalu ia lupa ketika itu akan dirinya dan Tuhannya. Dan manakala ia berbuat demikian, maka ia telah menganiaya dirinya karena dikatakan kepadanya, janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah melupakan mereka kepada diri sendiri. Itulah orang-orang yang fasik. Perkataan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala pada ayat 19 surat Al-Hasr. Artinya, mereka yang keluar dari yang dikehendaki oleh tabiat dan kesangkaan berhaknya mereka. Dikatakan, telah fasik buah apel itu dari tangkainya, apabila ia telah keluar dari tempat tergantungnya yang fitrah atau yang asli. Maksud dari kata-kata ini, telah fasik buah apel itu dari tangkainya, apabila ia telah keluar dari tempat tergantungnya yang fitrah atau yang asli, artinya tidak pada tempat aslinya lagi. Ini adalah dalam memberi pengertian kata-kata fasik menurut bahasa. Artinya pengertian asli dari kata-kata itu. Penerjemah. Ini adalah isyarat kepada rahasia-rahasia yang tergerak orang-orang arifin atau yang berilmu ma'rifah untuk menghirup bau keharumannya dan menolak orang-orang yang teledor daripada mendengar kata-katanya. Sesungguhnya bau yang harum itu memberi madarat bagi mereka sebagaimana bau bunga mawar mereka Bau bunga mawar memberi madorot bagi cu'al atau kembang tanduk, dan mengalahkan mata mereka yang lemah, sebagaimana matahari mengalahkan mata kelelawar. Terbukanya pintu ini dari rahasia dari kepada alamul malakut dinamai ma'rifah dan wilayah. Dan orang yang mempunyai dinamai wali atau dari wilayah, dan arif dari ma'rifah, yaitu pokok-pokok permulaan maqam atau tingkat nabi-nabi. Dan akhir maqam wali-wali itu adalah permulaan maqam nabi-nabi. Marilah kita kembali kepada maksud yang dicari. Maka maksud bahwa tipuan setan itu dengan akhirat itu diragukan dapatlah ditolak. Adakalanya dengan yakin taklidiyah atau keyakinan oleh taklid yang telah mendarah daging. Dan adakalanya dengan basiroh atau mata hati dan musyahadah dari segi batinnya. Dan orang-orang mukmin atau yang beriman dengan lisan dan akidah mereka, apabila menyanyiakan perintah Allah Ta'ala, berhijrah atau meninggalkan amal soleh, dan memakai atau selalu mengerjakan perbuatan nafsu syahwat dan perbuatan maksiat, maka mereka itu bersekutu dengan orang-orang kafir pada keterperdayaan ini, karena mereka mengutamakan hidup duniawi dari akhirat. Benar, urusan mereka itu lebih ringan, karena pokok iman itu memelihara mereka dari siksaan abadi. Mereka akan dikeluarkan dari neraka, walaupun sesudah suatu ketika kemudian. Akan tetapi mereka juga termasuk orang-orang yang terperdaya. Mereka sesungguhnya mengaku bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Akan tetapi mereka cenderung kepada dunia dan mengutamakan, dan semata-mata iman itu tidak memadai bagi memperoleh kemenangan. Allah Ta'ala berfirman, wa inni laghafarun liman taba wa amana ma'amila sholihan summa tada. Artinya, dan sesungguhnya aku maha pengampun kepada siapa yang kembali kepada aku, beriman dan mengerjakan perbuatan baik. Kemudian itu ia mengikuti jalan yang benar. Surat Thaha ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, inna rahmatallahi qariban minal muhsinin. Artinya, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan kepada orang lain. Surat Al-A'raf ayat 56. Anta'budallaha ka'annaka taruh. Artinya, ihsan atau berbuat baik itu ialah engkau menyembah Allah atau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilu sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Artinya, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keraguan, selain dari orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik, dan mewasiatkan atau memesankan satu sama lain dengan kebenaran, dan mewasiatkan satu sama lain supaya berhati teguh atau bersabar. Surat Al-Asr ayat 123. Janji memperoleh pengampunan pada semua yang tersebut dalam kitab Allah itu tergantung dengan iman dan bersama amal soleh. Tidak dengan iman sendirian saja. maka mereka juga terpercaya. Aku maksudkan, mereka yang merasa tenang kepada dunia, yang gembira dengan dunia, berlebih-lebihan dengan kenikmatan dunia, mencintai dunia, tidak suka kepada mati karena takut hilangnya kelezatan dunia, bukan tidak suka kepada mati karena takut apa yang terjadi sesudah mati. Inilah contoh keterpercayaan dengan dunia dari orang-orang kafir dan orang-orang mukmin sekalian. Dan marilah kami sebutkan keterpercayaan dengan mempergunakan nama Allah. Dua contoh dari terpercayanya orang-orang kafir dan orang-orang maksiat. Adapun terpercayanya orang-orang kafir dengan mempergunakan nama Allah itu, maka contohnya ialah kata setengah mereka pada dirinya dan dengan lidah mereka, bahwa jika Allah mempunyai tempat kembali, maka kami lebih berhak dengan tempat kembali itu dari orang lain. Kami lebih sempurna mempunyai keberuntungan padanya dan lebih berbahagia keadaan kami, sebagaimana dikabarkan oleh Allah Ta'ala tentang perkataan dua orang laki-laki yang bertukar pikiran. Ketika itu, ketika ia mengatakan, "Dan aku tidak mengira bahwa saat atau kiamat itu akan datang. Dan kalau kiranya aku kembali kepada Tuhanku, tentu aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari ini." Yang tersebut ini sesuai dengan yang tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 26. Kesimpulan urusan kedua laki-laki tersebut, sebagaimana dinukilkan dalam tafsir, bahwa yang kafir dari keduanya itu membangun sebuah istana dengan biaya 1.000 dinar emas dan membeli sebuah kebun dengan harga 1.000 dinar emas dan pelayan-pelayan dengan 1.000 dinar emas dan ia kawini seorang wanita dengan biaya 1.000 dinar emas. Pada yang demikian itu semua, ia dinasihati oleh yang beriman dengan mengatakan, "Engkau membeli istana yang akan binasa dan akan roboh. Mengapa engkau tidak membeli istana dalam surga yang tiada akan binasa? Engkau membeli kebun yang akan roboh dan binasa. Mengapa engkau tidak membeli kebun dalam surga yang tiada akan binasa dan pelayan-pelayan yang tiada akan binasa dan tiada akan mati? Dan istri dari bidadari yang tiada akan mati." Pada semua yang demikian itu, ditolak oleh yang kafir dan mengatakan, "Tiada di sana suatu pun, dan apa yang dikatakan dari yang demikian itu adalah bohong. Dan aku ada, maka akan ada bagiku dalam surga lebih baik dari ini." Begitu pula disifatkan oleh Allah Ta'ala perkataan Al-Ash bin Wa'il, karena ia mengatakan, "Sesungguhnya aku benar-benar akan diberi kekayaan dan anak-anak." Yang tersebut di sini sesuai dengan yang tersebut dalam Quran Surat Maryam ayat 27. Maka Allah Ta'ala berfirman menolak perkataannya, "Adakah ia mengetahui perkara yang tersembunyi, atau ia telah mengadakan perjanjian dengan Tuhan yang Maha Pemurah? Tidaklah begitu." Yang tersebut ini sesuai dengan ayat 78 pada Surat Maryam. Diriwayatkan dari Kabab bin Al-Arab yang mengatakan, "Aku mempunyai pada Al-As bin Wa'il hutang. Lalu aku datang kepadanya meminta supaya hutang itu dibayar. Ia tidak mau membayar kepunyaanku. Lalu aku mengatakan, 'Aku akan mengambilnya di akhirat.' Lalu ia menjawab kepadaku, Apabila engkau jadi ke akhirat, maka aku mempunyai di sana harta dan anak yang akan aku bayar kepada engkau daripadanya. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Afara'aital ladina kafara bi ayatina faqala la utayanna malam wal waladan. Artinya, sudahkah engkau lihat orang yang tidak mempercayai keterangan-keterangan kami? Katanya, sesungguhnya aku benar-benar akan diberi kekayaan dan anak-anak. Surat Maryam ayat 77. Dan Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan jika kami berikan kepadanya karunia kami, sesudah kesengsaraan datang menimpa mereka, sudah tentu dia akan berkata, ini sudah semestinya buat aku, dan aku tiada menduga saat itu akan datang. Dan jika aku kembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan yang banyak di sisi Tuhan. Surat Hamim As-Sajdah ayat 50. Ini semuanya termasuk sebagian terpercaya dengan mempergunakan nama Allah. Sebabnya ialah satu kias atau perbandingan dari perbandingan-perbandingan yang dibuat iblis. Kita berlindung dengan Allah daripadanya. Yang demikian itu ialah bahwa mereka memandang sekali kepada nikmat-nikmat Allah kepada mereka di dunia. Lalu mereka kiaskan atau membandingkan nikmat itu akan nikmat akhirat. Mereka memandang pada kali yang lain kepada pengunduran azab siksaan dari mereka. Lalu mereka kiaskan kepada yang demikian itu akan azab akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqulu. Artinya, mereka mengatakan dalam hati mereka, mengapa Allah tidak menyiksa kita karena perkataan kita itu? Surat Al-Mujadalah ayat 8. Maka Allah Ta'ala berfirman sebagai jawaban atas perkataan mereka, hasbuhum jahannamu yaslaunaha fabisal masyiru. Artinya, cukuplah untuk mereka neraka jahanam. Mereka masuk ke situ dan itulah tempat yang amat buruk. Surat Al-Mujadalah ayat 8. Mandang kepada orang-orang mukmin. Dan orang-orang mukmin itu orang-orang miskin. Kusut-musut rambutnya, lagi badannya berdebu. Lalu mereka melecehkan orang-orang mukmin itu dan menghinakannya. Mereka mengatakan, adakah mereka yang dikaruniakan oleh Allah di antara kami? Apa yang dikatakan itu terdapat dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 53. Dan mereka mengatakan, kalau sekiranya itu suatu hal yang baik, sudah tentu mereka tiada akan lebih dahulu menerimanya dari kami. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 11. Teraturnya kias yang disusun oleh setan dalam hati mereka, ialah mereka itu mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berbuat baik kepada kita dengan memberikan nikmat dunia. Dan tiap-tiap yang berbuat baik itu, maka dia cintai. Dan tiap-tiap yang dicintai, maka dia akan berbuat baik pula pada masa mendatang. Sebagaimana kata penyair, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berbuat baik pada masa yang lalu. maka begitu pula ia akan berbuat baik pada masa yang sisa itu. Ia kiaskan masa yang akan datang kepada masa yang lalu dengan perantaraan kiramah atau pemuliaan dan kecintaan. Karena ia mengatakan, jikalau tidaklah aku ini mulia di sisi Allah dan dicintai, niscaya Allah tidak berbuat baik kepadaku. Tertipunya itu adalah lantaran persangkaannya bahwa tiap-tiap yang berbuat baik itu dicintai. Tidak. Akan tetapi lantaran persangkaannya bahwa kenikmatan Allah kepadanya di dunia itu adalah ihsan atau berbuat baik, maka ia telah terpercaya dengan mempergunakan nama Allah. Karena ia menyangka bahwa dia orang yang mulia di sisinya dengan dalil yang tidak menunjukkan kepada kiramah. Akan tetapi pada orang-orang yang mempunyai basirah atau mata hati, itu menunjukkan kepada penghinaan. Contohnya, bahwa seorang laki-laki mempunyai dua orang hamba sahaya yang masih kecil, yang seorang dimarahinya dan yang seorang lagi dikasihinya. Yang dikasihinya dilarangnya bermain-main, diharuskannya selalu di sekolah atau tempat belajar, dan dikurungnya di situ untuk diajarinya adab kesopanan. Dilarangnya memakan buah-buahan dan makanan-makanan lezat yang mendatangkan madarat kepadanya. Dan disuruhnya minum obat-obat yang bermanfaat baginya. Dan hamba sahaya yang dimarahinya, disia-siakannya supaya ia hidup menurut kemauannya. Lalu hamba sahaya itu bermain-main, tidak masuk sekolah dan memakan tiap-tiap yang disukainya. Lalu hamba saya yang disia-siakan ini menyangka bahwa dia pada tuannya adalah orang yang dikasihi, yang dimuliakan. Karena tuannya memungkinkannya berbuat menurut nafsu syahwat dan yang lezat-lezat baginya, dan menolongnya kepada semua maksudnya. Maka tuannya tidak melarang dan tidak mencegahnya. Itulah adalah terperdaya semata-mata. Begitulah kenikmatan dunia dan kelezatannya. Dan itulah membinasakan dan menjauhkan daripada Allah. Sesungguhnya Allah menjaga hambanya dari dunia, dan ia mencintai hambanya itu sebagaimana seseorang daripada kamu menjaga orang sakitnya dari makanan dan minuman, dan ia mencintai orang sakitnya itu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Qatadah bin An-Nu'man. Begitulah yang datang pada hadis daripada penghulu manusia. Orang yang mempunyai mata hati, apabila dunia datang menghadap kepadanya, maka mereka bergundah hati dan mengatakan, dosa yang segeralah siksaannya. Mereka melihat yang demikian itu tanda kutukan dan disia-siakan. Dan apabila datang menghadap kepadanya kemiskinan, maka mereka mengatakan, selamat datang siar orang-orang soleh. Orang yang terpercaya, apabila datang menghadap kepada dunia, maka ia menyangka bahwa dunia itu suatu kiramah daripada Allah. Dan apabila dunia itu berpaling daripadanya atau meninggalkannya, maka ia menyangka bahwa itu suatu penghinaan, sebagaimana dikabarkan oleh Allah Ta'ala dari yang demikian dengan firman-Nya, yang artinya, adapun manusia itu apabila diuji oleh Tuhannya, diberinya kemuliaan dan kesenangan hidup, dia mengatakan, Tuhanku memuliakan aku. Tetapi Apabila Tuhan mengujinya dan dibatasinya oleh Tuhan rezekinya, dia mengatakan, Tuhanku menghinakan aku. Surat Al-Fajr ayat 15-16. Maka Allah Ta'ala menjawab dari yang demikian, kala, artinya tidaklah seperti yang dikatakan itu. Kala itu adalah sambungan dari ayat di atas, termasuk ayat 17. Sesungguhnya itu adalah percobaan. Kita berlindung dengan Allah dari kejahatan percobaan. Dan kita memohon kepada Allah akan ketetapan hati kita. Kiranya Allah menerangkan kepada kita bahwa yang demikian itu terpercaya atau tertipu.